di sebelah sini ini perempuan. Sejak kapan perempuan mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan? Pejuangnya salah satunya adalah Bunyai Khairiyah Hasyim Asy'ari, mendirikan pondok pesantren pertama di tanah Arab. Wedok kabeh santrine, didebat sama para mufti di sana. Apa jawaban Bunyai Khairiyah? Kalau Anda paham wahadal baladil amin, ya, bahwa Islam harus menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah negara, Anda jangan lupa Rasulullah membuat variabel baladil amin dengan menyatakan al mar'atu imadul bilad, idza shaluhat shaluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Karena variabelnya adalah perempuan dalam sebuah negara adalah tiang, maka menjadi wajib hukumnya mendidik perempuan. Sebab bangsa dan negara nasibnya di sini, bukan di situ. Seluruh yang di sini lahir dari yang ini. Nek sing kene males nglairnya sampean dilungguhi matek. Lah. Baik buruknya manusia tergantung perempuan. 9 bulan ditaruh di dalam perut perempuan. Wong wedok kok pengen anake sehat, makan yang bergizi. Wong wedok kok kepengin anake penceng, turune mengkurep. Terserah yo, sampai ya, terserah yo. Saya enak yo. Wong lanang gak iso lapo-lapo, nek wong wedok dijak gawe anak mengkurep yo gak iso lapo-lapo sampean. Emah, ngene lapo sampean. Enggak akan lahir itu. Makanya mencinta perempuan sangang wulan ngandung 2 tahun nyusoni, maka mendidik perempuan menjadi wajib. Dan salah satu pendidikan pesantren adalah mendidik perempuan. Dan mendidik perempuan seje lo Mas, karo didik lanang, didik wedok ini harus lebih halus karena perempuan itu tidak sempurna ya. Wong lanang kan sempurna, nek wong wedok ndak sempurna. Nah, wong wedok itu makhluk tidak sempurna, makanya perempuan bisa disempurnakan. Wong wedok ini sampean aja ngaku sempurna. Sampean akui bahwa sampean tidak sempurna. Alise sampean tidak sempurna. Maka menjadi sempurna nek dinehi celak. Lah sampean kudu ngerti tugase sampean iku sesuk nukono celak. Lho iki bangsa akan bangkit kalau laki-laki mengerti perempuan. Kenapa? Lah mulai pengendikane Allah kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Lanang karo wedok, lanang kudu ngerti nek wong wedok niku ora sempurna. Lambene wong wedok ndak sempurna. Dadi sempurna nek dinehi benges. Lah tugase sampean nukono benges. Tangan perempuan tidak menjadi indah kalau tidak dikasih gelang dan cincin. Lah tugase sampean nukono gelang karo cincin ya, cocok ya. Ya sip ngene jarene. Lu untuk apa? Karena perempuan harus mendapatkan kesempurnaan dan ketenangan untuk apa? Ben anteng nek ngengkremien dok. Karena ini tugasnya menetaskan anak nek hatinya tidak tenang anaknya tetesannya ya rapi. Mula waktu kulo ngaji teng pondok sadurunge rabi diwaca nek kali yai kulo tap ukudu lujen. Tengriku kulo kaget ana ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Wong lanang teko nggone Sayyidina Umar. Sinten niki Yai? Iku Abu Dzar. Lha ya niku Abu Dzar niku. Dadi ana crita niku. Abu Dzar itu kepala suku panglima perang. Duwike akeh, konglomerat. Tapi bojone cerewet ing ora umum. Sampai Abu Dzar niku stres cara niku. Aku kurang apa? Wis bagus ganteng duwitku akeh. Dua wong wedok sitok kok cereh tengene. Kalah titen ora tak tukar tambah. Tapi sebelum ditukar tambah Sayyidina Abu Dzar kelingan Sayyidina Umar ketok iki aku harus curhat sama Umar ini. Karena Umar ini pasti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet. Karena Sayyidina Umar itu terkenal keras. Gelut ora tau kalah. Nek maca Quran medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Uang nek krungu Sayyidina Umar maca Quran mengkeret ngene. Nek khutbah niku pedang didudut. Ittaqallah. Ittaqallah. Uang sak masjid ngene kabeh. Lha niku sampe aja meneh menungso setan niku nek krungu langkai Sayyidina Umar mlayu. Mula Sayyidina Ali niku saking kepengene kok ana wong kok kerase kaya ngene iki, sesuk nek mati ditakoni malaikat Munkar Nakir jawabe opo ngono. Lha niki sing cerita Sayyid Muhammad lho ya. Lha begitu Sayyidina Ali Sayyidina Umar seda dikubur kupingan, apa kuburane dikuping karo Sayyidina Ali. Lha niku malaikat Munkar Nakir niku lho sopan, assalamualaikum, salam. Murutup keras. Sapa? Munkar Nakir ya Umar. Ana gak e apa? Ya sik tenang sik aku tak lungguh sik. Lah ya ana apa? Ya ajeng takok protap ini. Takok apa? Merobuka. Ya Allah. Nang apa meneh? Pun niku mawon. Niki sing cerita Sayyid Muhammad lho. Saking kerasnya lah, laki-laki yang keras seperti ini menyebabkan Abu Dzar pengen curhat, mencurhatkan istrinya sing cerewet. Sopo ngerti Sayyidina Umar ngerti carane mampu menaklukkan wedok cerewet. Sowan. Lha kok sowan ngoten niku masyaallah, lagi arep dodok lawang, wis krungu ning jero daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel ta. Ternyata Sayyidina Umar ya lagi diomeli karo sing wedok. Namine Bunyai Atiqah. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar yang ngenteni kene lah kok podo piye. Begitu rampung, waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Sopo? Tetep galak padahal bar diomel. Apa? Sopo? Kula Abu Dzar. Ya Allah Kang Abu. Eneng gawe apa kok sore mrene wisan dungaren mboten sida podo mawon. Begitu ono tamu punya Atiqah ni ngetut no teko mburi karena tamu pasti bertanya kok ngomel ngopo ngono mesti kok takok tenan Abu Dzar takok ya Umar sampean kok yo betah diomeli bojomu ditenono jare punya Atiqah kok dik jawabane nglarakno ati tak omel meneh tapi ternyata apa ya Umar kok kuat iya memang bojoku ngomelan cerewet tapi kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya, bareng jawabane ngono ya, Mak. Serap. Coba nek jawaban iya kok radio bejat, diomel meneh. Saya tanya kepada kiai saya. Nggih, kiai, niku maknane apa kok jenengan mocokno niki? Nek kepengin duwe anak hebat, contohnen Sayyidina Umar. Loh, kok hebat pripun? Wong rawani karo wedok kok hebat. Loh, dudu gak wani. Sayyidina Umar mateni singo 10 iku iso tapi diomel bojone meneng. Di balik itu ada apa? Karena Sayyidina Umar tidak ingin menyakiti istrinya. Sebab apa? Wong wedok iku ning ndi nggo kendi loro. Kendi kiwa karo kendi tengen. Itu untuk minum anak. Lah kendi dua ini persis di atas hati. Nek atine panas banyu kendi ini melu pak panas ibarat santen iso blondo lah nek wong wedok loro atine panas susune blondo diombe bayi tidak mendapatkan susu murni dadi anak ibu du. Nah niki yang kadang sering lupa sampean sesuk ya nek ndhe bojo coba sampean omeli wong wedok niku nek loro atine nggih ngiringi anak yang mboten tenang. Lah nek anake diringi mboten tenang anake kelipahan. Niku dadi bocah ya ora duwe tanggung jawab. Lho niku lho kula. Wong wedok niki kudu digawe tenang karena ini tiang negara. Ngamplase ya kudu alus wong cagak. Bengkong ya dikambil lurusnya ya. Cocok. Nah, iki sing wedok iki. Iki lagi jari sing lanang asem iki. Ayo wedok sing wedok cocok iki. Dia memang kenapa dia tidak boleh sakit karena kalau dia sakit hatinya apa kehidupannya tidak tenang lah dek bagian ngengkremin endok nek angkremen iku ora tenang munggah medun petarang lah nek munggah medun petarangan ndoke kuwu andoke koplak tetesane elek lho mulo sampean sesuk golek bojo elek titik gak apa-apa sing penting pinter ang krem dengan sampean yo padha golek bojo lanang elek titik gak apa-apa sing penting nyenengno babon ang krem mulo laki-laki sampean yo ini kunci sampean harus pinter meredam kemarahan wanita